saya sendiri itu kan ya anak desa ya Cak. Dari kecil itu kita sering dengar ungkapan yang sampai gedenya tuh setelah saya tahu artinya jadi lucu. Misalnya kalau sambutan MC pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur itu, akhirnya saya bertanya, kenapa kok kita harus memanjatkan puji dan syukur? Dan jawabannya tuh jadi lucu, Cak. Ya kita harus memanjatkan puji dan syukur karena puji dan syukur memang tidak bisa memanjat sendiri. Dan memang lah, memang iya. Loh, ini ilmunya Cak Nun loh. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di ruangan yang bernama Dialog Tidak Tega. Dan masih bersama saya, Cak Nun, dan tamu spesial saya, Dr. Acong. Mungkin perlu saya jelaskan dulu kenapa ke Acong, kenapa ini bernama Dialog Tidak Tega. Ini berawal dari ketidaktegaan kita terhadap pasien, penderitaan mereka. Tetapi lama-lama ini berkembang menjadi ketidaktegaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap sistem. Kebetulan sifat Nabi Muhammad nomor satu yang berinah itu, sifat Nabi Muhammad itu adalah tidak tega kepada orang yang menderita. Dan sifat itu bukan bikinan dia, tapi digelarkan oleh Tuhan. Jadi Allah menyebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sifat pertama azizun alaihi ma'anatun. Jadi Muhammad itu selalu tidak tega melihat orang menderita. Dan itu kita kemudian angkat. Nanti terusnya baru yang tiga tadi, mengayomi, penuh kasih sayang, saling percaya, raufur rahim, intinya kita. Kira-kira itu sebabnya kita sebut ini dialog tidak tega. Dialog tidak tega. Itu kenapa itu? Dan di episode kemarin kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari ujian kita. Kita diuji oleh guru kita. Dan di episode kali ini kita juga siap untuk menghadapi pertanyaan berikutnya yang kita nggak tahu bakal ini pertanyaan apa. Bukan penguji kepada yang diuji, tapi pertanyaan kepada masyarakat umum, utamanya jamaah makiyah, anak cucu saya di mana-mana di seluruh dunia ya, untuk menanyakan sejumlah hal dalam rangka mengkonfirmasi apa yang mereka pahami ketika dicerminkan pada dua orang dokter ini kira-kira gimana. Misalnya dulu Pak Edot, saya, Mas Acong, saya waktu di pesantren saya belajar mahfudzat, namanya mahfudzat itu kata-kata mutiara, kata-kata bijak, namanya mahfudzat, sesuatu yang jadi mahfud itu dikata hafad, menjaga. Jadi mahfud itu sesuatu yang dijaga. Jadi ada beberapa nilai dalam hidup yang kita harus menjaganya seumur hidup, namanya disebut mahfudzat. Kalau Pak Mahfud bukan dijaga? Ya mahfud orang yang dijaga. Oke. Tapi mungkin ada orang yang dijaga Tuhan, tapi dia sendiri tidak menjaga dirinya juga ada. Oke, dari kata-kata mahfudzat di pesantren Gontor dulu, saya dapat kalimat dari guru saya, al-aqlu salim fil jismi salim. Itu kalau bahasa Latinnya, mens sana in corpore sano. Nah, saya mau konfirmasi. Itu kan artinya, di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Ini menurut sampean benar begitu apa terbalik? Mensana in corpore sano atau mensano in corpore sana? Oh, ini pertanyaan yang langsung susah ini, Pak Edot ini. Iya, silakan. Kalau saya sih begini, saya belajar dari sekelumit pengalaman aja. Karena kalau pengalaman pasti beliaunya ini guru saya, Cak Nun mah guru kehidupan saya. Tapi begini, yang sudah-sudah adalah saat kondisi fisik itu ada satu kelainan, itu diakui tidak diakui sedikit banyak pasti akan mempengaruhi sisi psikologis. Saya enggak matur kejiwaan karena itu udah ada spesialisasinya sendiri. Concern saya adalah tentu saja saya karena bidang keilmuan saya juga tidak mungkin hangabai semuanya. Target saya sebenarnya saat saya ketemu pasien-pasien yang memerlukan spesialisasi saya, ada satu harapan gini, Cak, ada mengubah suatu ketidakbersyukuran menjadi kebersyukuran. Okay. At least lebih banyak bersyukurnya daripada tidaknya. Jadi maksudnya Mas Acong, badan kita kalau tidak sehat gampangnya ya, kalau ada kelainan, ada gimana-gimana, itu membuat keputusan psikologis kita, mungkin juga keputusan sosial kita menjadi tidak sehat juga gitu ya. Sekarang saya tanya Mas Acong sama Mas Edot. keputusan untuk supaya menyehatkan badan itu dari si badan apa dari jiwanya? Kalau saya harus ke dokter nih. Okay. Itu saya ngomong, yang ngomong itu jiwa saya, pikiran saya, hati saya atau badan saya? Menurut yang sudah-sudah lebih banyak jiwanya. Lah iya. Jiwanya. Jadi berarti kan badan sehat itu adalah hasil dari inisiatif jiwa yang sehat. Yeah. Yeah. Betul enggak? Betul. Jadi mensano incorpore sana. Al jismi salim fil aqli salim kan gitu. Kalau dibalik seperti itu. Yeah. Jadi memang apa namanya, kalau kita enggak sehat badan itu ya kita enggak bisa arif, enggak sabaran, kemurungsung gitu ya, ya. Tapi kemudian kita berinisiatif untuk menyehatkan badan, yang berinisiatif adalah jiwa kita yang kemurungsung tadi kan gitu. Betul. Jadi apalagi kalau sekarang kita melihat di ranah sosial ya. Rata-rata penjahat-penjahat itu sehat badannya. Koruptor-koruptor itu sehat badannya. Orang-orang yang zalim itu, yang memimpin negara, yang memimpin pemerintahan, yang memimpin rakyat banyak itu rata-rata lebih sehat daripada rakyatnya. Jadi kalau ngomong jiwa yang sehat berada dalam badan yang sehat itu kan tinggal dihimpun hasil penelitiannya. Kalau orang jiwanya sehat, dia pasti akan berinisiatif menyehatkan badannya sebagai produk gitu ya. Tapi kalau orang yang badannya sehat, jiwanya tidak sehat, dia tidak berinisiatif untuk menyehatkan jiwanya, karena yang punya inisiatif untuk menyehatkan jiwa adalah jiwa itu sendiri, akalnya itu sendiri atau hatinya itu sendiri kan gitu. Karena badan kan tidak punya amr, tidak punya iroda, tidak punya kemauan, tidak punya kehendak, bahkan tidak punya pemahaman. Badan tidak, jadi al jismu salim, badan yang sehat itu sesehat-sehatnya dia tidak punya kehendak. Badan yang sehat itu pasti hanya merupakan produk dari jiwa yang sehat. Jadi kalau ingin konfirmasikan tadi itu kan adalah itu mensana incorpore sano, itu apa tidak lebih tepat kalau mensano incorpore sana al jismu salim fil aqli salim gitu. Karena kalau dilihat hulu hilirnya, dilihat produk dan produsen dan produknya, jiwa itu kan produsennya, kehendak, pemikiran, pemahaman, pemetaan, pengertian dan seterusnya, itu kan dia yang melahirkan satu kerucutan kehendak itu supaya badannya sehat yang gitu. Tapi itu pun kalau menurut saya itu belum jangkep betul, Cak. Artinya ada juga orang yang secara fisik sehat, secara jasmani sehat, secara rohani dia sehat. Tetapi kalau secara sosial dia tidak sehat, maka dia tidak disebut dengan orang yang sehat atau jiwa yang sehat. Nah, masalahnya kan kalau kembali ke Mas Acong kan soal batas. Ya. Kalau al-jismu salim, badannya sehat, itu batasnya agak lebih gampang. Ya. Ya, darah mengalir lancar, tekanannya ya, sedemikian rupa, ya toh. Sarafnya punya kepekaan sedemikian rupa, tidak ada yang kecepit atau segala macam itu ya. Pokoknya ukuran-ukuran sehatnya badan itu agak lebih sederhana dibanding ukuran jiwa yang sehat. Kita mungkin selama ini memang tidak pernah mempelajari, karena yang kita pelajari kan cuma psikologi. Psikologi kan tidak ada Tuhannya. Kan gitu kan. Ilmu psikologi aja kan tidak ada Tuhan. Artinya kalau saya itu sehat itu menurut Tuhan, maka saya pelajari semua informasi dari Tuhan. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan saya mengenai jiwa yang sehat itu dari informasi Tuhan, karena yang bikin Tuhan ya. Gitu loh. Maka saya tidak dibikin oleh orang Amerika, saya tidak diciptakan oleh orang Inggris, orang Eropa, dan maka yang saya pakai adalah wacana dari Tuhan. Maka saya pelajari kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitabnya Tuhan itu. Nah, sekarang misalnya gini, kan ada istilah dalam bahasa Indonesia Mas Adonnya, sehat wal afiat. Apa maksudnya afiat itu? Kan kita dari kecil jadi sehat wal afiat, itu bahasa Arab loh. Sihah wal afiyah, ya. Tapi kan kita tidak pernah mengelaborasi, membreakdown afiyah itu apa. Misalnya ini, dialog tidak tega. Ini kan rada loro iki. Wong kok ora tega gitu. Wong kok ora tega ning dindi, ora tega ndelok wong becak. Ndak tega. Lihat pengemis ndak tega, lihat anak ngamen ndak tega. Itu kan bisa disebut orang sakit juga gitu loh, oleh sudut tertentu gitu, oleh sudut ilmuwan tertentu. Padahal dari sudut yang lain, ketidaktegaan itu adalah puncak kesehatan jiwa manusia. Karena sifat Muhammad yang nomor satu adalah azizun alaihima anittum. Orang yang selalu tidak tega, berat hatinya. Azizun ala himatimah, berat hatinya ngelihat orang yang menderita. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, di dalam pemahaman modern ini kita ini butuh kepastian, bukan kepastian ya, butuh pemahaman yang lebih matang tentang kesehatan badan dan kesehatan jiwa. Kan dokter kan harus sangat sehat jiwanya di dalam menangani pasien. Yeah. Bayangin nek dokter loro jiwa dia kan susah kan ya. Yeah. Dokter harus sangat sehat secara kejiwaan, harus sangat sehat. Harus melebihi pasiennya kalau perlu kan gitu kan. Kesehatannya gitu. Jadi ini yang ingin saya konfirmasikan untuk anak-anak saya jamaah ma'iyah, supaya kita tidak mudah untuk ikut-ikut kata-kata mutiara, ikut-ikut idiom-idiom atau istilah-istilah apa-apa yang sebenarnya tidak kita dalami, tidak kita ta'rifi, hanya kita taklimi saja kan gitu. Itu kira-kira Mas Yudho. Quote of the day atau kata-kata mutiara, tetapi juga kalau kita dinyatakan sehat itu artinya bahwa kita juga dijamin atas ide-ide kita di dalam tatanan sosial. Misalnya kalau misalnya kita punya ide untuk mengkritik seseorang dengan membuat lukisan, itu harusnya dijamin juga bahwa secara sosial, secara tatanan sosial itu dibolehkan, secara hukum juga dibolehkan. Artinya kalau kita sudah sehat jasmani, sehat rohani, tetapi kalau secara sosial tidak sehat, ya kita tidak masuk dalam definisi. Sekarang kalau mengacu dari paralel atau dari analogi kesehatan fisik atau jasad ya, kalau orang tangannya satu itu sehat nggak Mas? Disebut cacat kan? Tangannya satu kan? Selama ini musuhnya kemudian dieliminasi menjadi difabel. Tapi kan pemahaman mainstreamnya kan itu orang cacat karena tangannya cuma satu, kakinya cuma satu misalnya. Nah sekarang kalau urusannya kejiwaan kan banyak sekali orang yang gidang-gidang itu. Gidang itu tangan satu, kaki satu, mata satu gitu kan. Makanya Dajjal itu simbolnya adalah satu mata, karena dia tidak bisa melihat fakta dengan keadilan dua mata gitu kan. Gitu kan. Jadi pertanyaan saya adalah, kita belum pernah mengurusi juga di Fakultas Kedokteran maupun andaikan gabung dengan psikologi ya, juga belum mengurusi benar apa namanya kesehatan jiwa ya, gitu ya. Makanya sehat walafiat itu ya jadi ya istilah gitu. Idiom. Ya. Idiom. Tapi dari kecil itu memang saya sendiri itu kan ya anak desa ya Cak. Dari kecil itu kita sering dengar ungkapan yang sampai gedenya tuh setelah saya tahu artinya jadi lucu. Misalnya kalau sambutan MC pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur itu, akhirnya saya bertanya, kenapa kok kita harus memanjatkan puji dan syukur? Dan jawabannya tuh jadi lucu, Cak. Ya kita harus memanjatkan puji dan syukur karena puji dan syukur memang tidak bisa memanjat sendiri. Dan memang memang iya. Loh, ini ilmunya Cak Nun loh. Tidak bisa memanjatkannya pakai apa ya? Mau tidak mau pakai keilmuan. Jadi kita berilmu Mas untuk Acong, memanjatkan Mas Acong, puji dan syukur. Kita harus bikin episode khusus mengenai ini. Ya, mengenai memanjat sendiri tadi itu. Ya. Kita punya, dan Mas Acong juga mengalami banyak pendalaman-pendalaman tadabur-tadabur terhadap idiom-idiom yang diterima sejak kecil itu ya. Betul. Dari Quran, dari Islam, dari mana-mana gitu ya. Sekarang kita tidak sedang bikin video tentang outline pemahaman mengenai kesehatan jiwa. Karena sampean juga bukan pakarnya, saya juga bukan pakar sama sekali kan gitu kan. Tapi misalnya kita ambil saja serpian-serpian, kita ambil saja partnya. Kita berpikir parsial sedikit gitu. Kalau dokter itu sebenarnya dia itu penyembuh apa pengobat? Kalau saya disuruh pengusaha kesembuhan. Iya, dia apa penyembuh? Bukan penyembuh yang jelas. Pengusaha yang mengusahakan kesembuhan. Atau kalau kategorinya pengobat atau penyembuh, saya milihnya pengobat. Penyembuh ini urusannya Gusti Allah. Iya, jadi itu tidak hanya soal istilah tapi soal pendapat seorang dokter di dalam dirinya, dia sedang menyembuhkan apa mengobati kan berbeda. Meskipun itu seolah-olah hanya kata, tapi berbeda sama sekali. Beda sekali, dan pengalaman, walaupun saya juga belum lama jadi spesialis, ada kadang-kadang pekerjaan yang kita lakukan dengan sangat sempurna, yang menurut saya, sampai saya rekam video operasi saya, bagus sekali, sudah saya mungkin saya share kemana-mana, tapi hasilnya juga tidak spesial. Di satu titik ada yang saya bersusah payah melakukan operasinya, ada nyun sewu, ada manuver yang mungkin tidak tepat saat itu. Besok paginya periksa 100% Gusti Allah mengembalikan penglihatannya. Iya. Nah, kalau ada dokter yakin bahwa dirinya itu penyembuh, piye Mas? Berarti dia termasuk sakit jiwa ndak? Meskipun levelnya mungkin belum level kaya wong edan tenan gitu ya, tapi itu sudah termasuk penyakit jiwa ndak itu? Ya, masuk. Ya masuk, dan itu adalah suatu kesombongan. Sebab ya, tidak hanya di dunia kedokteran, misalnya sekarang saya kiai atau saya ustadz ya, terus saya bilang saya itu sudah mengislamkan ratusan orang. Tidak bisa dong, saya kok mengislamkan orang itu tidak bisa. Misalnya ada salah seorang calon raja datang ke sini untuk minta saya syahadatkan. Saya bilang tidak bisa saya mensyahadatkan Anda. Yang bisa itu Anda bersyahadat bahwa secara teknis Anda bisa minta saya ajarin bunyinya, hatinya bagaimana, pikirannya gimana. Oke, tapi yang bersyahadat itu Anda. Jadi yang mengislamkan diri Anda itu adalah Anda sendiri. Saya tidak bisa mengislamkan Anda sebab saya juga tidak mau mengislamkan orang. Kenapa? Karena saya harus bertanggung jawab terhadap orang yang saya islamkan. Saya tidak mau, dan saya tidak pada posisi untuk bertanggung jawab atas perilaku dia. Kalau sekarang saya mengislamkan orang, biasanya dia mencuri misalnya, kan saya ikut bertanggung jawab. Maka yang mengislamkan dirimu adalah dirimu. Dan itu. Nah, termasuk kalau paralelnya ke dunia kedokteran, saya ini bisanya ini punya, saya punya pengetahuan tentang mengantarkan seorang pasien Anda ini dari kondisi sakit menuju kemungkinan sembuh. Jadi saya itu cuman pengobat, saya itu cuman menawarkan alternatif yang saya ketahui. Tetapi titik sembuh itu bukan milik saya. Jadi saya tidak bisa bilang saya sudah menyembuhkan ratusan orang. Tidak bisa itu. Itu berarti itu kan bukan masalah kedokteran, itu masalah agama, itu masalah ketuhanan. Kan gitu kan? Kalau di dunia kedokteran Mas Edot sama Mas Acong ya, ada enggak pasien yang diobati sudah sepenuhnya memenuhi pengetahuan kedokteran, tidak sembuh? Terus ada pasien lain yang entah obatnya tidak ada, entah metodenya tidak tepat, artinya tidak ditangani secara medis secara benar, malah sembuh. Ada enggak itu? Ya, ada. Ada. Banyak. Banyak ya? Banyak. Bahwa pengalaman keseharian saya membuktikan seperti itu. Ya. Ada kanker, namanya ini, kalau kanker ini, kanker X ini diobati dengan protokol ini, mestinya sembuh. Tapi ternyata tidak bereaksi apapun juga. Ya itu kan berarti kan kesembuhan itu bukan ranah kita. Bukan, sama sekali. Kalau di maknya kita menyebutkan itu langit ketiga, Mas Acong. Langit manusia itu hanya pertama sampai kedua. Di situ peradaban manusia. Jadi pertama itu pengharapan, cita-cita, kemauan. Puncaknya adalah keyakinan. Puncaknya bukan kepastian. Keyakinan. Sebab kepastian ada di langit ketiga. Termasuk kesembuhan itu kan kepastian. Nah, kita tuh bisanya ke langit kedua aja. Meyakini atau menjalani ilmu yang sudah kita pelajari dan kita yakini ilmu itu juga. Tetapi bahwa dia akan sembuh apa tidak itu betul-betul bukan milik kita. Jadi kalau saya sebagai dokter mengklaim dia sembuh karena obat saya, itu kalau diteliti secara hukum benar. Karena obat itulah dia sembuh. Kalau hukum di mata manusia. Tapi kalau melihat hakikat hidup, tidak. Karena kesembuhan itu milik Tuhan. Sebagaimana sakit juga milik Tuhan gitu. Gitu kan. Jadi kalau sampai ada dokter terlalu merasa bahwa dia berjasa menyembuhkan orang, itu menurut sampean itu termasuk bagian dari penyakit jiwa meskipun levelnya mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Iya. Termasuk ya. Termasuk ya. Cacat ya. Iya. Nah, itu bukan cacat kedokteran loh, itu cacat pengetahuan tentang semesta. Itu cacat kalau dalam agama Islam namanya cacat akidah. Itu cacat ya. Loh, itu milik Tuhan bukan milik kamu. Makanya kita berada pada posisi insya Allah. Jadi sampean kita obati ya, moga-moga insya Allah sembuh gitu ya. Insya Allah. Jadi kita tuh hanya pada puncak langit kedua itu namanya insya Allah. Kalau Allah berkehendak nanti kamu sembuh. Tapi kepastian sembuh itu milik Allah. Gitu. Ya. Baik teman-teman semuanya, nampaknya diskusi ini akan semakin menarik dan menyisakan kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu akan memicu kita untuk berpikir, kita mentadaburi, kita akan semakin telosor kepada Tuhan. Dan kita akan lanjutkan di episode mendatang.